السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الحمد لله، setelah kita selesai tentang pembahasan kitab الصلاه، insyaallah pada pagi ini kita akan mulai tentang kitabul janaiz، yaitu fikih tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Dari sampai sebelum jenazah itu wafat sampai nanti ketika sudah wafat, pemandiannya, pengkafanannya, pengkuburannya, semuanya insyaallah kita akan bahas fikihnya secara ringkas dari kitab Al-Akhsar. Semoga kita diberikan majelis ini diberikan berkah oleh Allah tabaraka wa taala, dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu taala kitabul janaiz, fikih jenazah. Fikih jenazah. Yang pertama, permasalahan pertama, kata penulis rahimahullah ta'ala, tarkud dawai afdal, tidak berobat, tidak berobat, ini afdal. Jadi kalau misalnya orang itu sakit, dia sebenarnya punya pilihan, mau dia berobat ke dokter, ke tabib, atau dia ya udah tawakal Allah Subhanahu wa taala tanpa ya tentunya tanpa ngambil obat gitu. Kalau jaga kesehatan misalnya minum air yang banyak, yang ini seperti ini bukan termasuk dalam yang maksudnya berobat itu adalah ya ada obatnya gitu. Ada makanannya, ada minumannya, atau mungkin ada yang didengar dari berupa terapi-terapi, tapi tidak berobat, ini menurut mazhab Ahmad ini afdol. Walaupun tentunya para ulama di sini perdebatan, ada yang bilang ya kalau emang berobat itu bermanfaat, berobat lebih afdol. Tapi nggak ada yang bilang kalau berobat itu wajib. Kalau berobat wajib, maka ini bukan pendapatnya. Oke, jadi dalam mazhab Ahmad tidak berobat lebih afdol, sebagaimana perbuatannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau tidak berobat. Salah satu timbangannya kenapa enggak mau berobat, karena lebih dekat kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bilang berobat afdol juga artinya masing-masing punya sisi argumen. Ya, ini buat hasanah fikih kita aja. Tarkud dawai afdal wa sunnah isti'dadun lil maut. Masalah yang kedua ini adalah sunnah hukumnya apa, untuk mempersiapkan kematian. Mempersiapkan kematian. Mempersiapkan kematian dengan apa nih? Udah tahu nih bakalan mati nih bentar lagi. Udah sekarat nih. Kata dokter juga, wah Pak nih kayaknya 2-3 hari lagi Pak. Kita kasih tahu 2-3 hari lagi kata dokter. Jadi mempersiapkan kematian hukumnya sunnah. Emang kalau apa sih yang harus dipersiapkan? Yang paling penting itu adalah taubat. Orang kalau udah mau tahu mati nih, Masya Allah, langsung, jangan lupa tobat. Yang kedua, ya kan, yang juga penting selain taubat, ini taubat kalau misalnya dia ya masih melakukan kesyirikan, tobat dari kesyirikan. Kalau misalnya masih nggak sholat, sholat, gitu. Penting banget mempersiapkan kematian, taubat. Terus yang kedua itu adalah mengingat dosa-dosa zalimnya dibayar saat itu. Supaya enggak bawa dosa zalim. Dosa zalim. Sama orang lain ya, sama orang lain. Kenapa kalau dosa zalim dibawa sampai mati, nanti di akhirat bakalan dituntut. Ya kan, kalau sama Allah subhanahu wa ta'ala, zalimnya sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat, nasuha, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tabali. Gitu. Terima taubatnya. Tapi kalau udah hubungannya sama orang lain, nanti berat di akhirat. Oleh karena itu, kalau udah mau tahu mati, dipersiapkan kematian, selain taubat, dia ingat, aneh pernah zalimin siapa ya? Kalau minta maaf, minta maaf. Kalau ganti uangnya, ganti uangnya. Pokoknya gimana caranya supaya dosa zalimnya nggak dibawa sampai ke akhirat. Karena nanti kalau misalnya udah lewat sirat, ini udah capek-capek lewat sirat, ya kan, sebelum masuk surga, itu ada tempat yang namanya kontor. Ada tempat yang namanya kontor. Udah capek-capek, alhamdulillah udah lulus sirat nih. Nggak jeblos ke jahanam. Lulus di kontor. Nah ini ditanyain nih, mana dosa-dosa zalimnya? Gitu. Kalau dosa-dosa zalimnya masih ada, gak cukup pahalanya untuk ke akhirat, balik lagi waliyadzubillah. Jadi mempersiapkan kematian, taubat sama ingat dosa zalim kepada orang lain, supaya jangan dibawa ke akhirat, penting, ingat. Waliyadzubillah, masyaAllah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, yaitu adalah, disunahkan juga wa iktsarun min dzikrihi, memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kematian, mengingat kematian. Wa iyadatu muslimin ghairi mubtadi'in. Dan yang keempat, ini sunnah. Yang pertama kan sunnah mempersiapkan kematian. Yang sunnah juga, nggak usah pakai nomor deh. Gitu. Sunnah juga mengingat kematian. Dan juga sunnah untuk menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Orang sakitnya yang sunnah untuk dijenguk itu adalah siapa? Yang pertama itu adalah muslim. Yang kedua di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, ghairi mubtadi', bukan ahli bid'ah. Bukan ahli bid'ah. Jadi kalau misalnya muslim tapi dia ahli bid'ah, maka yang sunnah itu enggak dijenguk. Kenapa? Supaya tobat dari bid'ahnya. Sebagian yang lain juga menambahkan, itu adalah bukan mujahir, bukan orang yang menunjukkan ke maksiatan secara terang-terangan. Menunjukkan maksiat secara terang-terangan. Nah, ini juga sunnahnya itu enggak dijenguk, biarin aja. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran. Pelajaran kalau orang demennya itu nunjukin maksiat, akibatnya banyak. Ya kan, salah satunya kalau dia lagi sakit di rumah sakit, sepi yang jenguk, biarin. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu kalau menunjukkan maksiat secara terang-terangan, ini akibatnya banyak. Salah satunya ini adalah kalau sakit tidak disunahkan untuk menjenguk orang yang demikian. Akan tetapi dalam prakteknya, ini kan teori. Ini teori nih. Ya kan, dalam prakteknya itu harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Contoh, misalnya ada orang tukang maksiat, ternyata kalau dijenguk, justru kalau dijenguk dia mau tobat. Ada kan yang kayak begitu? Jadi orang maksiat, tukang maksiat, kalau misalnya dijenguk, diperhatikan dengan baik, dia malah bilang, wah iya nih, emang orang-orang Islam ini yang di masjid ini orang-orang baik. Nah, jadi harus ada memperhatikan maslahat dan mafsadatnya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kita nggak jenguk, mafsadatnya malah lebih besar, ya udah kita jenguk aja. Kita jenguk aja. Baik. Wa tadhkiruhu at-taubata wal wasiyah. Nanti kalau misalnya sudah dijenguk, ya kan si muslim ini, maka diingatkan, diingatkan untuk apa? Untuk ini dia nih. Untuk taubat dosa dari kedzaliman orang lain. Jadi kita ingatkan dan juga kita kasih wasiat, kita kasih nasihat. Terkait apa? Terkait tentang kebaikannya dia. Tentang taubat, awas kedzaliman dari orang lain, udah sholat apa belum? Ingat, udah tulis wasiat buat keluarganya apa belum? Pembagian waris bagaimana? Udah beres semuanya? Gimana pembagiannya? Udah sesuai dengan Al-Qur'an, udah sesuai dengan sunnah? Ya kan? Jangan sampai ada malah nanti pertikaian di antara keluarga segala macam. Kita ingetin yang baik-baik sama si orang yang sakit ini. Wa tadhkiruhu taubata wal wasiyah. Fa idza nuzila bihi. Selanjutnya, fa idza nuzila bihi, kalau udah sakratul maut. Maksudnya ini kalau misalnya sakratul maut kan ada kelihatan gitu. Kelihatan lah. Kalau sudah sakratul maut, artinya udah, ya bentar lagi ini orang umurnya. Kalau sudah sakratul maut atau sebentar lagi, sunnah ta'ahudu badi halqihi bima'in aw syarab. Maka disunnahkan hukumnya itu untuk diminumin. Dikasih minum. Dikasih minumnya bukan ditegokin botol gitu, enggak. Gitu, tapi sedikit aja. Ya kan, sedikit aja supaya tenggorokannya bisa basah. Bibirnya juga dikasih air. Sebagaimana kata penulis rahimahullahu ta'ala selanjutnya. Ta'ahudu bal lihalihi bima'in aw syarab wa tandiyatu syafatai. Dan bibirnya itu juga dibasahin. Gitu. Karena saat kayak begini, ah ini sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, inna lil mauti sakarat. Bahwa kematian itu ada rasa sakitnya. Ada rasa sakitnya, kita enggak tahu dia ini lagi ngapain atau kayak gimana. Mudah-mudahan dengan dikasih air itu membantu meringankan rasa sakit tersebut. Wa tandiyatu syafatai. Dan bibirnya juga dibasahkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, yang selanjutnya yang disunnahkan juga itu adalah talqinuhu la ilaha illallah. Mentalkin la ilaha illallah. Maksudnya mentalkin la ilaha illallah itu kita suruh orang yang mau meninggal ini untuk ngucapin la ilaha illallah. Hukumnya sunnah bagi kita yang ada di sekitaran orang tersebut. Talqinuhu la ilaha illallah marrata wa la yuzadu ala thalath. Ya kan? Yang penting si orang yang sakit ini ngucapin la ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya di dunia ini la ilaha illallah, masuk surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua ini dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala bisa ngucapin la ilaha illallah dengan mudah tanpa kesulitan. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sunnah yang penting nih orang yang lagi sakit ini sakratul maut, dia ngucapin la ilaha illallah. Kalau dia udah ngucapin la ilaha illallah, selesai, udah jangan diajak ngomong lagi. Jangan diajak ngomong lagi. Jangan nanya macam-macam. Kalau misalnya dia bilang la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah. Ayo Pak, ngucapin Pak. La ilaha illallah. Terus dia ngucapin nih, la ilaha illallah, selesai. Jangan diajak lagi Pak, mau makan, mau minum, udah jangan. Biarin dah, stop. Jangan diajak ngomong, ntar dia ngomong yang lain lagi. Ntar dia ngomong yang lain lagi. Kalau dia ngomong yang lain lagi, kita ulangin. Pak, lagi ya. La ilaha illallah, la ilaha. Dia udah ngucapin, stop. Jangan ajak ngomong, jangan ajak apa. Oleh karena itu, yang benar itu kalau misalnya ada orang lagi udah sakratul maut, jangan rame. Jangan rame, anak-anak lah diundang sini, lihat kakek udah mau ini segala macam, cucunya gimana. Akhirnya ribet itu ruangan gitu. Ini keadaan genting ini. Keadaan genting untuk kebaikan akhirat si orang tersebut. Jadi kalau misalnya dia udah ngucapin la ilaha illallah, tutup ruangan. Udah enggak ada yang boleh masuk. Tutup saat biarin. Orang enggak mau jenguk apa segala macam, ya jangan, daripada ntar misalnya dia jenguk, ntar ngucapin yang lain. Ya kan tiba-tiba ngucapin, gimana mas kabarnya, terus meninggal. Kan sayang. Tadi dia udah ngucapin la ilaha illallah, sekarang ucapan terakhirnya itu adalah, gimana mas, piye mas kabare. Kan ya Allah, jauh banget. Gitu, mendingan udah, la ilaha illallah udah selesai. Selesai. Jangan diajak ngomong, jangan diapa-apain, selesai. Biar la ilaha illallah sekali dia ucapin, jangan diajak ngomong lagi. Kalau dia misalnya ngomong lagi, kita ucapin untuk mentalkin lagi la ilaha. Pak, ayo pak, lagi pak. La ilaha. Wala yuzad ala thalath. Kalau misalnya dia kesusahan, kesulitan, ngomong la ilaha illallah, jangan sampai diajak lebih dari 3 kali dalam satu waktu. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kesusahan nih, la ilaha illallah, kita tunggu semenit. Gak ngucapin, pak, ayo pak, pelan-pelan ngomong la ilaha illallah. Gak ngucapin juga 2 kali. 3 kali dia gak ngucapin juga, ya udah. Jangan dipaksain. Kemungkinan memang dia itu kesulitan dalam artian kesehatannya, atau juga mungkin kesulitan dari segi iman. Bisa dua-duanya. Emang dari kesehatan mungkin misalnya dia stroke. Kalau stroke udah gak sadar. Kalau udah gak sadar ya sulit. Orang gak sadar, atau gak misalnya lisannya udah gak bisa ngomong lagi, ya udah sulit dari segi kesehatan. Atau juga dari segi iman. Dari segi iman, ya dia memang gak sanggup untuk ngucapin la ilaha illallah waliyadubillah. Kalau 3 kali udah gak, ya udah. Tunggu mungkin beberapa saat lagi, nanti coba, dicoba lagi. Dan keluarganya kalau udah tahu kayak begini, dia harus doa, benar-benar doa tuh. Jangan sampai gak keucap ini la ilaha illallah waliyadubillah. Dia doa sama Allah subhanallah, ya Allah ampunin siapa, kakek saya, bapak saya. Supaya mudahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi tentunya ini diukur dari semasa dia hidupnya. Semakin dia giat menghidupkan kalimat la ilaha illallah ketika dia hidup, ketika dia sehat, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan ketika dia wafatnya. Wala yuzad ala thalath. Jadi kalau udah 3 kali, dah, jangan lebih dari itu. Illa ayatakallama fayu'adab birifqin. Kecuali kalau misalnya udah ngomong la ilaha illallah terus ngomong yang lain, maka kita ulangin. Ayo pak, sebagaimana tadi sudah disinggung. Wa qira'atul fatihati wa yasin indah. Dan juga sunnah hukumnya bagi yang ada di sekitar orang yang mau wafat, maka baca surat Fatihah sama Yasin. Gitu. Jadi kalau misalnya udah mau wafat nih, orang sebelah sekelilingnya ya udah Fatihah sama Yasinan. Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Terus di sampingnya hukumnya disunnahkan. Jadi banyak nih yang harus dilakukan oleh orang yang sedang menemani mungkin sanak keluarganya, temannya yang lagi menjemput maut. Yang maut lagi menjemput dia, nah itu nih sunnah-sunnahnya, mulai dari mengingatkan, tobat, wasiat, warisan, segala macam, awas kezaliman, kita talqin juga la ilaha illallah, Ya, kalau misalnya udah ngucapin Alhamdulillah, jangan lupa juga, bisa juga sebelahnya kita bacain Fatihah sama Yasin. Nah, wa yasin indah wa taujihuhu ilal qiblah. Nah, terus juga si orang yang sekarat ini lagi terpapar ini dihadapkan ke arah kiblat, sama kayak tidur. Sama kayak tidur, yang paling sunnah itu adalah dibaringkan di sisi kanan. Jadi di sisi kanannya itu dia tidurnya dihadapin ke sini. Ya, misalnya kiblatnya kan ke sana nih. Berarti lambungnya itu dia ngadep kanan sekalian kiblat. Jadi disunahkan dia diarahkan menghadap kanan. Menghadap kanan ininya kiblat. Kiblat. Jadi searah kiblat. Ini kalau misalnya memungkinkan, tempatnya misalnya luas. Ya kalau tempatnya luas, nah ini kita bisa ngatur-ngatur. Tapi kalau misalnya sempit dan nggak bisa, ya udah nggak masalah. Tapi sunnah untuk diarahkan kepada kiblat. Wa idza mata, ya kalau misalnya udah mati, udah wafat nih. Kalau yang tadi kan sebelum wafat. Kalau ternyata dia udah wafat, udah iya, nafasnya sudah tidak ada, dipastikan oh ya udah, nyawanya sudah keluar, maka kata penulis rahimahullah taala, wa idza mata taghmidu ainaih, ditutup matanya. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya orang wafat, ruhnya ditarik ke atas. Ruhnya ditarik ke atas, sehingga ketika ditarik, mata pun langsung ngikutin. Sebagaimana kata Nabi SAW. Tabi'ahu basoruh. Kalau ketika nyawa itu ditarik, pandangan itu ngelihat. Pandangan itu ngikutin. Jadi kalau ditarik ke atas, matanya juga melek ke atas. Nah kalau udah wafat, ditutup matanya nih yang udah kebuka. Ditutup matanya. Taghmidu ainaihi wa syaddu lahyaihi. Dan juga karena ketika ditarik selain matanya itu ngelihat, rasanya juga sakit. Kalau rasanya sakit biasanya ada mulut itu kebuka. Jadi banyak orang kalau misalnya wafat, pas wafat itu matanya melek, mulutnya kebuka. Kayak gitu. Mulutnya kebuka karena nahan sakitnya tadi itu, sakratul maut. Taib. Nah, kalau mulutnya kebuka, ya kalau matanya kebuka ditutup, mulutnya pun ditutup. Ditutup. Bisa ditutup kayak begini, atau juga kalau mau diikat pakai kain kafan, dari kepala sampai sini, sampai rahang, dikencengin, biar ditutup seperti itu juga bagus. Taqmidu ainai wa syaddu lahyaihi wa talyinu mafasidih. Dan juga apa nih sendi-sendi ini di relaxin, di ininlah supaya enggak kaku. Gini-giniin tangannya gitu. Karena kalau sudah kaku nanti ngurusnya susah, mandiinnya susah segala macam. Jadi sendi-sendinya digini-giniin supaya tidak kaku. Mana tuh? Talyinu mafasidih wa khul'u tsaubihi. Kemudian pakaiannya itu dilepas. Kenapa? Karena mau persiapan mandi jenazah. Pakaiannya dilepas. Setelah itu wasatruhu bitaubin. Setelah pakaiannya dilepas, jangan lupa ditutup auratnya. Ditutup auratnya. Bisa pakai kain, ditutup auratnya. Jadi jangan dilepas terus dibiarin begitu aja auratnya terlihat gitu. Karena orang mayit pun memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Jadi setelah pakaiannya dilepas, auratnya juga harus ditutup. Wasatruhu bithaubin wa wad'u hadidatin aw nahwiha ala batnihi. Kemudian setelah ini bagus juga kalau di perutnya itu ditaruh misalnya benda berat. Di perutnya sini, perutnya si mayit, ditaruh benda berat misalnya potongan besi atau semisalnya. Biar kotorannya keluar, potongan besi atau semisalnya yang memang berat ditaruh di situ supaya kotoran-kotorannya itu keluar. Wa wadu hadidatin aw nahwiha ada batnihi wa ja'aluhu ada sariri ghaslihi mutawajjihan munhadiran nahwa rijlaihi. Nah, setelah demikian dia ditidurin. Jadi kalau misalnya dia wafatnya di lantai, dipindahin ke apa tuh? Ya kan kalau misalnya mau mandi ada apa? Apanya tubuh nama bu? Mandi. Kalau mau mandi kan nggak mungkin mandinya di atas tempat tidur gitu kan? Tapi ada apa? Yang buat ngegotong tuh? Ah itu dia deh. Jadi si mayitnya dipindahin ke tempat apa namanya tadi? Kerangga. Keranda. Ke kerandanya. Lai-lai. Ke kerandanya supaya nanti bisa dimandiin. Jadi keranda ini tempat supaya nanti bisa dia dimandiin. Nah, ketika mau dipindahin seperti ini, kalau bisa kepalanya itu lebih tinggi daripada kakinya. Kepalanya lebih tinggi daripada kakinya. Ya mungkin kepalanya bisa ditaruh apa gitu, bantal atau segala macam, tapi kepalanya lebih tinggi daripada kakinya. Apa tuh, Bu? Iya, bisa gitu. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah ta'ala wa isra'u tajhizihi. Nah, pengurusan jenazah ini jangan dilama-lamain. Jangan dilama-lamain. Kalau memang bisa dipercepat, maka sunnahnya untuk dipercepat. Dipercepat jenazahnya. Ya kan, mandinya dicepetin, prosesnya juga, telepon kuburannya, Pak, tolong diproses cepat. Ya kan, gali sekarang, bentar lagi udah mau datang nih mayitnya. Ya kan, sholatnya juga langsung disolatin hari itu juga. Jadi jangan nunggu gitu. Nunggu kayak berapa gitu, misalnya 2 minggu lagi baru dibalas. Ini udah kelamaan nih. Gitu, dipercepat. Gitu, dipercepat. Ya kalau misalnya memang mau ditunda, biasanya paling ya, paling sehari atau segala macam, jangan lebih dari itulah. Jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ini orang soleh, misalnya dia orang soleh, dia udah gak sabar nih. Aduh, cepetan deh, aneh udah gak sabar nih. Kalau misalnya dia bukan orang soleh, supaya kezolimannya sama keburukannya udah cepet-cepet deh. Ini orang cepetan deh. Ya kan? Cepetan deh masuk. Biar gak usah kelamaan ada di dunia ini. Biar cepet-cepet deh. Nah, gitu. Jadi sunnahnya itu dipercepat. Dipercepat. Wa yajibu fi nahwi. Wajib fitnah witafriqi wasiyatihi wa qada'i dainihi. Dan juga di sini hukumnya penulis bilangnya wajib. Adapun menurut banyak ulama hukumnya juga adalah sunnah, sama-sama sunnah. Untuk apa? Untuk pembagian wasiat itu cepat-cepat diurus. Pembagian wasiat itu cepat-cepat diurus. Setelah pembagian wasiat diurus, itu juga harus urus masalah utang. Jadi nanti keluarganya itu nanya, yang punya utang si fulan, sekarang insya Allah biar kita yang tanggung, silahkan datang ke saya, kita selesaikan. Mana buktinya? Misalnya buktinya, Pak, nih kuitansinya. Si fulan pernah beli tapi ternyata nggak lunas, masih ada utang sekian, langsung dibayar. Kalau emang punya duitnya, anggota keluarganya, jangan ditunda-tunda nih masalah utang. Masalah utang diselesaikan secepat mungkin. Karena itu yang bikin nyangkut tuh. Ya kan? Bahkan Nabi SAW gak mau nyolatin jenazah yang masih punya utang. Gitu. Makanya sebelum disolatin, kalau bisa ini dua-duanya udah harus beres. Finahwi wa tafriqi wasiyatihi wa qadha'i dainihi. Begitu. Taib. Faslun. Gitu. Bu, gak apa-apa sampai sini dulu ya bu. Ana ini ada aja insyaallah. Taib. Insyaallah pada pekan depan kita akan membahas tentang fikih jenazah yang kedua, yaitu tentang pemandian jenazah. Pemandian jenazah. Jadi sampai sini udah mau dimandiin, setelah dimandiin nanti disolatin masuk ke kuburan, terus sampai selesai insyaallah kita bahas fikihnya secara ringkas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyain enggak?